ku cari. Kau yang selama ini selalu ku nanti. Kau bagai embun pagi yang sejukkan hati, yang selama ini selalu dilanda sepi. Akhirnya kita bertemu dan kita kau selalu bersama. Nikmati indahnya dunia. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin selalu ada di dekatmu, ada di dekatmu, yeah. Karena hatiku tak jadi milikmu, yeah. Kehadiranmu hiasi mimpi-mimpiku. Kehangatan senyummu peluk jiwaku. Kau melaratku terbang tinggi ke awan. Arungi angkasa, raih bintang-bintang, hanya kita berdua. Dan akhirnya kita bertemu, dan kita akan selalu bersama. Hadapi kejamnya dunia. Aku cinta padamu. Aku ingin selalu ada di dekatmu, yeah. Aku, yeah, jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta padamu.